Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif al-Hattabi sahibul mutamimah, wa amma waznul fi'li fal muradu bih, adapun wazan fi'il, wazan fi'il yang menjadi ya mani dari disorotnya suatu isim. Wazan fi'il ini ada pada alamiah dan juga ada pada sifat. Ayakuna al-ismu ala waznin khasin, yaitu isimnya tersebut dia pada wazan apa khusus bil fi'li, yang khusus untuk fi'il. Semisal syammara, ini nanti ada alamiah alam yang namanya syammara. Ya, kalau dulu orang Arab nama kuda syammar, berarti dia wazan fi'il, kan khusus wazan fi'il ya, fa'ala. Coba didengerin Mas Manto. Ya, jangan kencang-kencang dengerinnya. Ya, kemudian bitasdidil mim, dengan ditasdidkan mim. Ya. Si normal. Wa duriba bil bina' lil maf'ul. Ada nama orang gitu duriba. Mas muka duriba. Waduh, sian gitu. Namanya tercepol. Ya. Wan talaqa. Ya. Wa nahwihi minal af'al al madiyah al mabdu'ah bi hamzatil wasl. Ya, dan yang lainnya dari fi'il-fi'il madi yang diawali oleh hamzah wasl. Idza summiya bi syai'in min dzalika, jika dia diberi nama dengan wazan-wazan tadi, maka dia berarti ghairu munsharif. Ya. Beda ya kalau dia ghairu munsharifnya itu sebabnya wazan fi'il pada wasfiyah. Dia cuma satu wazan. Wazan af'al. Kalau wasfiyah. Namun kalau alamiah seluruh wazan fi'il. Ya, baik dia fi'il madi atau fi'il mudhari. Ya, atau juga kalau dia pakai wazan fi'il amr, nah berarti juga. Ya. Taib. Qala aw yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi. Ka ahmada wa yazida wa taghliba wa narjisa. Ya, atau pada isim tersebut di awalnya ada ziyadah, ada huruf tambahan seperti huruf tambahan pada fi'il, yang dia itu sama dengan fi'il pada wazannya, misal Ahmad, Yazid, Taghlib, Narjis. Maka ketika dia diberi nama alam, diberi isim tersebut, ya dinamakan dengan wazan-wazan tadi, maka jadilah dia ghairu munsharif. Mani minas sarfihi al-alamiyah ma'a wazan fi'il. Tai barakallahu fiik. Ya, khusus untuk fiil mudhari, berarti khusus untuk fiil mudhari, hanya fiil mudhari berarti kekhasan dari fiil mudhari. Ya, dia diawali huruf mudhara'ah yang kita kenal dengan anaitu. Nah, kalau ada nama seorang, misalkan Ja'far, wazan yaf'al. Ja'farun yaf'al. Saya sebutnya Ja'farun tuh, pakai tanwin. Berarti untuk menegaskan dia bukan ghairu munsharif. Ja'far. Wazannya apa? Yaf'al. Namun huruf apa nama Ja'far tidak diawali oleh huruf mudhara'ah ana itu. Namun diawali oleh jim. Walaupun dia wazannya yaf'al Ja'far, maka dia munsharif. Kenapa? Karena ciri khas fi'il mudhari' enggak ada di situ. Yaitu apa? Diawali oleh huruf mudhara'ah. Beda kalau nama orang tadi, yadrib, yaqtul. Ngeri-ngeri namanya. Ya drip, yaktul, yukotil. Waduh, mas muka ukotil, aku membunuh. Ukotil luka. I kill you. Itu kan. Ukotil luka. Ah, ini udah jelas berarti. Baik ya, kita baca syarahnya di sini. Ayo Bima, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu khasun bil fi'li. Ay, bihaithu la yujidu fil lisni. La yujidu. La yujida fil ismi. La yajadu aslinya. La yajadu. Ini orang enggak konsep. Yujadu. Bihaitu la yujadu fil ismi. Dibenerin sono. Dibenerin lagi sono lagi. Ayo ulang. Mana tadi? Qauluhu khasun bil fi'li ay bihaitsu la yujadu fil ismi al arabi min ghairi syudzudzin illa manqulan min al fi'li ka syammara bi tasydidil mimi ulima alamun alamun. Eh bener ini ntar dulu baca aja dulu. Alamun ala farsin qila farosin farosin. Bener ini ntar dulu. Yeah. Terus qila lil hajaji lil hujjaji hujjaji wa qila li ghairihi bahwa manqulun min syammara mujarradan min fa'ilihi yushammaru yushammiru yushammiru tashmiran fahuwa ghairu man munsarifin lil alamiyati waznil fi'li wa waznil fi'li wa waznil fi'li al mukhtasi waqis alaihi ghairahu minal awzani al khasati bil fi'li. Baik, antum bacanya wa ghairahu. Apa irab ghairahu? Wa ghairahu. Ghairahu, antum tadi bacanya ghairahu kan? Benar. Iya, bacanya benar. Irabnya apa? Maf'ul tsani itu. Maf'ul tsani dari mana? Kis. Maf'ul awal kis apa? Anta. Mana? Mahal. Anta itu fa'ilnya. Fil amr ya fa'ilnya anta. Berarti ghairahu apa irabnya? Maf'ul awal. Ah, udah, enggak ada awal-awalan. Iya, enggak ada. Baik, khas bil fi'il, isim yang diwaza, yang dia berada pada wazan khusus untuk fi'il. Ya. Bihaitsu yu la yujadu fil isim al-arabi, di mana tidak didapati pada isim-isim orang Arab. Ya, min ghairi sujud, tanpa ada syad ila manqulan minal fi'li, kecuali dia memang dikutip dari fi'il. Semisal syammara dengan tasdid mim itu khusus wazan fi'il fa'ala, itu alamun ala farosin, dia alam ya, nama bagi kuda. Wakila ada yang mengatakan lil hujjaj, bagi para jamaah haji. Ada yang mengatakan untuk selainnya. Dan dia mankul dari syammara, dia artinya mankul, dia dipalihkan dari wazan syammara ya. Namun syammara kalau di fi'il kan ada fa'ilnya ya. Kalau di sini min ghairi mujarradan min fa'ili, enggak ada fa'ilnya. Karena ini sudah isim. Ya. Yusammiru tasmiran. Maka dia ghairu munsharif, kenapa? Lil alamiyah, pada wazan fi'il yang khusus untuk fi'il. Waqis 'alai ghairah, dan kiaskan aja, analogikan dengan selainnya dari wazan minal auzan al khasa bil fi'il. Dari wazan-wazan yang khusus untuk fi'il. Terus lanjut Bima. Wa qawluhu idza summiya bi syai'in min dzalika ay annal wazna al khassa bil fi'li la yamna'u sarfa illa ma'al alamiyati fa innaka idza summiyat idza sammaita syakhsan bi syammara aw duriba al mabniyu lil majhuli aw in talaqa aw ghayriha minal awzani al khasati bil fi'lil mana bil fi'li mana'tahu minas sarfi lil alamiyati wa waznil fi'li al mukhtasi taqulu ja'a an talaqu wa ra'aytu an talaqa wa marartu bi an talaqa wa biqat il hamzati. Baik. Kan kata Al-Hattabi itu idza summiya bi syai'in min dalik. Ya, jika dinamakan dengan wazan-wazan fi'il tersebut alamiah. Ai annal wazna al-khass bil fi'li yaitu wazan yang khusus fi'il. La yamna'u as-sarfa, dia tidak mencegah sarf tanwin illa ma'al alamiyah, kecuali pada alamiyah aja. Ya. Kalau pada wasfiyah kan khusus wazannya fi'il sama satu af'al. Fa innaka idza samaita syakhsan, kalau Anda namakan seseorang bisyammara au duriba al mabni lil majhul au intalaqa atau yang lainnya minal wazan, dari wazan-wazan yang khusus pada fi'il, mana tahu minas sarfi, berarti antum mencegah orang tersebut yang dinamakan dengan wazan-wazan fi'il tadi, antum cegah dia dari tanwin. Kenapa? Karena maninya alamiah dan wazan fi'il yang khusus untuk fi'il. Misalkan nama orang intalaqa, ketika dia marfu dia dengan dommah, namun dommahnya tanpa tanwin. Ja'a intalaqa, ra'aitu intalaqa, marartu bintalaqa, bi antalaqa, ra'aitu antalaqa, marartu bi antalaqa, biqad ila hamzati. Hamzahnya berarti dengan hamzah qata, bukan dengan hamzah wasal. Kan kalau pada wasal fi'il hamzah wasal ya. Ya. Baik. Lihat itu keterangan qala al-Azhari wa hukmul hamzatil wasli fil fi'li al-musamma bihi al-qat'u. Nah, hukum hamzah wasal pada fi'il, namun fi'il tersebut ya sudah diberikan kepada kepada seorang person menjadi nama, maka hamzah wasalnya berubah menjadi hamzah qata. Li'annal manqula min fi'lin ba'uda an aslihi. Karena fi'il yang sudah dikutip, isim yang sudah dikutip dari fi'il, berarti dia sudah jauh dari asalnya. Ya. Asalnya dia apa? Asalnya kan fi'il ya. Taib. Fal tahaqqa binadhairihi minal asma. Ya, maka kalau begitu dia sudah bergabung ya dengan isim-isim, walaupun dia intalaqa adalah fi'il gitu. Ketika dia sudah diberikan ke person alam jadi nama, maka wasalnya hilang, masuk ke hamzah qata, karena dia sudah bergabung binadhairihi dengan nadhornya ya, dengan tinjauan dari sini dia sudah bergabung ke minal asma, ke isim-isim. Fa hukima biqat'il hamzati, maka dihukumi dengan hamzah qata. Bi khilafil manqul minal ismi ka iqtidar, berbeda dari dengan yang manqul dari isim, misal iqtidar. Iqtidar ini masdar dari apa? Iqtadara, yaqtadiru iqtidaran. Apa artinya? Mampu. Ya, lihat iqtidar. Iqtadara yaqtadiru iqtidaran. Hamzahnya wasal apa hamzah qata? Wasal. Wasal. Terus yang namanya masdar isim apa fi'il? Isim. Taib. Naam. Fa innal hamzata tabqa ala wasliha ba'da tasmiyati. Nah, ada orang namanya siapa? Mas muka iqtidar, mampu. Maka hamzahnya tetap pada aslinya. Ba'da tasmiyah, setelah dijadikan nama. Ya, setelah dijadikan nama, yaitu hamzahnya hamzah wasal. Li annal manqula minasmin lam yab'ud an aslihi. Karena ya, isim yang dimankul, yang dialihkan dari isim juga, karena dia dari masdar, berarti masdar isim juga, berarti dia enggak jauh dari asalnya. Ya. Falam yastahiqqa al-khuruja amma huwa lahu. Maka dia enggak berhak untuk keluar dari status dia yang aslinya. Paham enggak sini? Beda dengan intalaqa. Mas muka istaghfara dengan hamzah wasal. Ya, istaghfara. Berarti udah enggak boleh istaghfara lagi. Ya, berarti astaghfaru. Astaghfaru. Karena dia misalkan jadi marfu, jaa astaghfaru. Ra itu astaghfara. Marartu bi astaghfara. Baik, ini diterangkan oleh Al-Azhari. Nah. Terus dibaca berikutnya gantian di sini. Ilham, Ilham baca Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ka ziyadati al-fi'li. Ay, nah, kencengin dikit suara Ilham. Irfa sautak. Ka ziyadati fi'li. Ay ayakuna mabdu'an bi ziyadati harfi min harfin min hurufi na'aitu. Na'aita. Fa innal fi'la aula bihadhihi az-ziyadati minal ismi, li'annaha fil fi'li tadullu ala makna wa fil ismi la tadullu ala syai'in. Wadhalika nahu aqlubin bi fathil hamzati wa sukuni wal sukunil kafi wa dhammil lami jam'un al-kalbin. Jam'u al-kalbin. Fa inna hamzata fihi la tadullu ala makna bi khilafin. La tadullu ala ma'nan. La tadullu ala ma'nan bi khilafin al-fi'li. Fa inna khilafil fi'li. Bi khilafil fi'li. Fa innal hamzata fihi tadullu ala makna nahu ma'nan. Ala ma'nan nahu aktubu mudari'un kataba fa innal hamzata fihi dalatun ala takallumi. Terus wa qawluhu wa narjisu bi fathi awaluhu wa bifathi awalihi bifathi awalihi wa kasri thalithuhu thalithihi fakullu wahidun min hadhi fakullu wahidin mudahun ilaih fakullu wahidin min hadhihi arba'ati mamnu'un min minas sarfi lil alamiyati wa waznil fi'li wa fi awalihi ziyadati kazaya ziyadatun fi awalihi ziyadatun kaziyadatu fi'li kaziyadatil fi'li kaziyadatil fi'li. Tapi perhatikan kaziyadatil fi'li ayakuna mabdu'an, itu isim tersebut diawali dengan ziyadah tambahan huruf dari huruf-huruf na'aitu huruf mudhara'ah. Fa inna awla bihadihi ziyadah minal isim. Ya, fa innal fi'la fi'il lebih utama dengan tambahan ini na'aitu daripada isim, karena di huruf mudhara'ah khusus masuk ke fi'il mudhari. Karena huruf mudhara'ah ini fil fi'li tadulu ala ma'nan. Ya, dia menunjukkan pada suatu makna. Ya. Misalkan tum katakan adribu, nah, menunjukkan makna mutakallim. Tadribu menunjukkan makna apa? Mukhatab dan seterusnya. Ya. Wa fil ismi la tadulu ala syai'in. Kalau di isim dia enggak menunjukkan apa-apa. Wadhalika nahu aqlubin, dengan difathahkan hamzah dan disukunkan kaf dan didomahkan lam. Ya, aqlub jamak dari kalbin. Isim apa alamiah? Isim apa fi'il? Isim. Fa innal hamzata fihi la tadulu ala ma'nan. Nah, hamzah di aqlub enggak menunjukkan pada makna. Berbeda dengan fi'il. Fa innal hamzata fihi tadulu ala ma'nan. Baik. Nahu contoh aktubu. Dia mudhari dari katabah. Fa innal hamzata fihi dalatun ala takallum. Nah, dia menunjukkan makna takallum. Baik, barakallahu fik. Kemudian wa narjis. Narjis dengan difathahkan awal di kasrah yang ketiga. Narjis huruf yang ketiga maksudnya, fathah awal huruf yang pertama. Fakullu wahidatin min hadhil arba'ah. Ya, masing-masing ini dari empat contoh ini semua mamnu'un minasarfi. Ya, tadi nama orang apa? Duriba, Syammara, Intalaqa gitu ya. Mamnu'un minasarf lil alamiyah wa waznil fi'il wa fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'il. Di awalnya terdapat ziyadah pada ziyadah fi'il. Baik. Qala wa ammal adl, selesai ya wazan fi'il ya. Kalau wazan fi'il di wasfiyah nanti pembahasannya, dan dia lebih gampang karena dia satu wazan, wazan af'al. Ya, catatan kaki nomor satu itu dipelajari ya, catatan kaki nomor satu. Berubah hamzah wasal menjadi hamzah qata. Ya. Wa ammal adl. Adapun adl. Fa huwa khurujul ismi an sighatihi al asliyati. Itu isim keluar dari bentuk aslinya. Adl. apakah imma tahqiqan, apakah karena tahqiq, ya. Nanti disebut adal hakiki. Ya. Contoh ka ahada, mauhada, wasuna'a, wamasna, wasulasa, wamaslah, wamaslasa, waruba'a, wamarba'a, wa hakadha ila al-ashrah, ila al-ashrah, dan seterusnya sampai 10. Taib. Dia nanti tahqiqan adilnya itu hadal hakiki karena dia berulang, menunjukkan makna berulang. Uhada, wazanid satu, wazanid dua. Ya. Fu'al dan wazan maf'al. Fu'al, uhada, mauhada. Berarti wahidun, wahidun. Ya. Mukarrar, dia diulang. Ya. Suna'a, wazan fu'al. Fu'ala, wa maf'al, masna. Berarti isnain, isnain. Dua-dua. Sulasa, fu'ala, maf'al, maslasa. Ruba'a, fu'ala, marba'a. Dan seterusnya sampai 10. Berarti khamis gimana? Ya, khumasa. Satu lagi wazan, maf'al, makhmasa. Sadis, sudasa, masdasa. Sabi, suba'a. Wazan maf'al berarti masba'a. Ya. Taib. 7-7 berulang. Di Al-Qur'an fankihum mataba lakum minan nisa'i masna 2-2. Sulasa 3-3. Yang pertama masna pakai wazan maf'al. Sulasa wazan fu'al. Ruba' wazan fu'al. Itu diulang. Ini pada wasfiyah. Ya, pada wasfiyah. Taib. Fa innaha ma'dulatun an alfadil adadi al-usuli al-muqarrarati. Maka dia adalah ma'dulah. Ma'dulah itu apa sih? Yang dipalingkan. Dari lafad-lafad bilangan yang aslinya itu diulang. Maka fa aslu ja'al qawm uhada. Asalnya apa? Ja'a wahidan wahidan. Ja'u wahidan wahidan. Atau ja'al qawm wahidan wahidan. Ya, lihat itu di footnote. Ja'al qawm, ja'a. Ja'al qawm fi'ilun wa fa'ilun. Uhada. Hal berarti irabnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu wa zahirati wa innama lam yunawan li'annahu ghairu munsarifin. Lilwasfiyati wal adli al-haqiki. Wa misluhu ja'al qawm masna. Li'anna illa anna alamat al-nasbi fi masna. Muqaddaratan lita'adzur. Muqaddarah, dia hal. Nah, irabnya hal ini. Taib. Wa kada aslu mauhada. Ya. Wa aslu ja'al qawm. Asal jari ja'al qawm masna. Berarti ja'u isnain isnain. Wa kada al-baqi. Demikian pula fil-baqi. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini apa namanya? Adal hakiki. Nah, juga ada hadal takdiri, takdiran, wa imma takdiran. Kal a'lam allati ala wazni fu'al. Ini pada alamiah. Kalau tadi tahqiq adal wasfiyah. Berarti beliau di sini Al-Hattabi menerangkan adal sepaket. Beda tadi ketika wazan fi'il hanya pada alamiah aja ya. Beliau enggak sebutin contoh yang di wasfiyah. Nanti akan disebutkan yang wasfiyah. Nah, kalau adal sepaket. Nah, kalau yang takdiran itu pada alamiah aja. Alati ala wazan fu'al, yang wazannya fu'al aja. Umar, Zufar, Zuhal. Ya. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan minas sarfi. Wa laysa fiha illatun zahiratun ghairul alamiyah. Qaddaru fiha al-adlu. Wa annaha ma'dulatun an amirin wa zafirin wa zahilin. Ya. Taib. Dia alam, alamiah yang wazan fu'al. Dia dipalingkan dari wazan fa'il. Umar, Zufar, Zuhal. Aslinya Amir gitu. Jadi Umar. Ya. Fa inna halama sumi'at mamnu'atan. Kalau dia dinamakan orang dengan wazan seperti ini yang udah ma'dulah ini, maka dia mamnu' minas sharaf. Ya, walaysa fiha illatun zahiratun, enggak ada ilah zahirah di situ yang mencegah dari sharafnya. Ya, selain alamiah. Ya, qaddaru fiha al-adl. Para ulama mentakdirkannya apa? Alamiah dengan apa? Dengan adil. Maksudnya apa? Annaha ma'dulatun. Dia dipalingkan dari wazan. Kalau Umar, wazan Amir. Zufar, wazan Zafir. Zuhal, wazan Zahil. Baik. Nah. Priyadi, baca Priyadi. Bismillah. Qala Syahri hafizahullah ta'ala, qawluhu al-adlu huwa lughatun lahu, huwa lughatan, huwa lughatan lahu ma'anin. Ma'anin. Ma'anin itu jamak dari makna. Dia memiliki beberapa makna. Secara bahasa dia memiliki berbagai makna. Terus naqidul jawri. Minha naqidul, minha naqidul jawri. Wa naqid apa? Diddu ya. Lawan dari kata jaur. Jaur itu apa? Zalim. Ya, zalim. Lawan dari kata zalim adalah al-adl. Itu lugatan. Ya, kan orang yang adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti zalim berarti wad'u syai' fi ghairi mahalihi. Dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adl wad'u syai' fi mahalihi. Pada tempatnya. Terus lanjut. Wa istilahan. Wasilahan. Itu hamzah wasol. Berarti bacanya beda dengan hamzah kotak. Ah. Wasilahan ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi khuruju khurujul isim an sigatil asliyah. Adal adalah keluarnya isim dari sigah asli. Isim misalkan Amir ya, itu aslinya. Keluar dia dari aslinya. Jadi Umar. Nah itu berarti ma'dul, adl artinya ma'dul. Apa arti ma'dul? Keluar, udah dipalingkan, dikeluarkan dari wazan aslinya. Terus wa qawluhu ima tahqiqan ila akhir al-adlu. Kalau adl tahqiqan ini hanya pada apa? Alamiah apa wasfiyah? Wasfiyah. Berarti maknanya apa tadi ya? Bilangan yang diulang-ulang. Ya, terus al-adlu al-haqiqiyu huwa alladhi yadullu alaihi dalilun ghairu mana as-sarf. Man'is sarfi. Mana ada mudhofun ilaih dari ghair fi'il mana. Pasti dia masdarnya. Man'is sarfi. Man'is sarfi ka kaunihi bi makna al mukarrori. Tai. Ah, wazan adal tahqiqin, tahqiqan ai adal al haqiqi. Yaitu yang dia ada dulu alih dalilun ghairu man isarfi. Ada dalil yang menunjukkan ke makna hakiki tadi, namun dalil tersebut bukan mana sharaf. Ya, bukan mana sharaf. Nah, seperti keadaannya bimakna al muqarrar. Yang berulang. Ya, dari adat. Terus wa huwa yumna'us sarfi syarfa. Masa maf'ulun bih jadi sarfi. Yumna'us sarfa. Yamna'u. Yamna'us sarfa. Kalau yumna juga enggak mungkin sarfi. Itu panik itu bacanya itu. Baca panik itu. Hah? Ulang. Wa huwa yamna'us sarfa ma'al wasfiyati walahu sighatani fu'alun bi dhommil fa'i wa maf'alun bi fathil mimi wal aini ka uhada wa mauhada ila akhir wa huma masmu'ani minal wahidi ilal arba'ati bittifaqi. Bittifaqin. Bittifaqi. Kalau di sini ya antum enggak ada al, enggak ada tanwin tuh salah itu. Sama seperti itu. Makanya bacanya itu biar betul ya. Tanwin tanwinin. Ada al baca al. Karena itu enggak ada itu beda arti berarti. Ya. Bittifaqi nanti seakan-akan ada mudah penilai yang nungguin. Nah, ya kan? Nah, terus wa fil baqi minal hasyrati alal ashi. Asah. Asah. Asah. Asah apa? Asahi. Asahi. Ah itu dibaca itu. Jangan asah, asah aja. Sukun taskun tus'al. Enggak ada itu ya, sukun-sukunan di sini, waqaf-waqaf enggak ada. Enggak terima. Mungkin kalau antum kirah tempat lain baca gitu-gitu itu selamat udah. Ya. Baik. Mana tadi? Wa yabna usarfa ma'al wasfiyah. Coba ya, bacanya konsentrasi. Ini kan keliru-kelirunya itu keliru hal yang antum sudah tahu sebenarnya. Ini kenapa? Karena enggak konsentrasi, panik bacanya itu asal-asalan. Gitu. Kayak tadi tuh Mas Priyadi. Mana ada sorfi? Udah tahu dia jadi makmul dari fi'il lo kan? Antum mau baca yamna, mau baca yumna, itu enggak mungkin sampai hari kiamat jadi sorfi. Gitu kan? Nah. Memangnya sorfi itu dia ketika majrur amilnya kan cuma dua. Huruf jar atau mudoh dan enggak mungkin. Ya, nah itu. Itu baca panik tuh. Baca panik. Nah, itu seperti itu dihindari. Kalau antum baca sorfu masih mending. Oh, bisa jadi ini naibul fa'il atau fa'il gitu. Coba yang kayak gitu-gitu tuh dihilangin itu. Kita udah belajar masuk ke ya duratul bahiyah. Kayak gitu-gitu dibilangin. Dihilangin tuh, dilenyapkan. Nah, apa? I'rab yang mustahil gitu. I'rab yang mustahil banget itu. Setelah fi'il jadi kasro itu mustahil banget. Sampai hari kiamat tuh enggak ada kayak gitu. Makanya dihilangin tuh. Apa? Panik baca-baca panik kayak begitu. Baik. Wa huwa yamna'u sarfa ma'al wasfiyati wa lahu sighatan. Dan dia memilih dan dia mencegah sharaf, mencegah tanwin dari ya dengan wasfiyah. Ini lihat tahqiqi wasfiyah bukan alamiah dan dia punya dua sigoh. Sigoh yang pertama fu'alun dengan didomahkan fa dan maf'alun dengan dipatahkan mim dan ain. Maf'al. Ya, semisal uhada mauhada. Uhada wazan fu'al, mauhada wazan maf'al. Ila akhir dan seterusnya. Wa huma masmu'ani dan keduanya ini didengar minal wahidi ilal arba'ati. Artinya dia masmu'. Didengar dari orang-orang Arab, didengar dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Bilangan seperti ini 1 sampai 4 aja bittifaq. Bittifaq karena itu yang disebutkan di dalam nas. Ya, didengar dari Al-Qur'an, didengar dari orang Arab, didengar dari As-Sunnah. Dia 2 3 4 ada di Al-Qur'an kan? Baik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ya, 5 6 7 8 itu wafil baqi minal asyarah alal asah. Berdasarkan pendapat yang sahih, boleh. Ada juga pendapat yang mengatakan enggak. Enggak boleh dia adatnya mukarrar. Ya, berarti kalau antum sebutkan ja'al qaum, mereka datang berlima-berlima. Ya, berarti ja'al qaumu khamisan khamisan. Khamisan khamisan bukan dengan ya, dengan wazan fu'al khumasa. Ya. Baik. Wa kadza fil baqi. Demikian pula sisanya. Nah, berarti ini Al-Hathabi mengikuti pendapatnya jumhur ya, Al-Asah. Ini udah dibaca belum? Belum. Qala al-faqih. Nah. Gantian baca sini. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa kadza fil baqi qala al faqihi wad dalilu ala an aslaha anna aslaha. Perhatikan antum kalau anna lihat di depannya isim berarti anna, di depannya fiil an, depannya fiil mudhari berarti an masdariyah, depannya fiil madi an juga bukan anna, berarti an mukhaffafah minas sakilah. Paham sini ya? An zakara berarti takdirnya annahu zakara, berarti dia mukhaffafah, dia di tanpa tasdid dari sakilah yang aslinya ada tasdid. An zakara annahu zakara. Kalau an yadkur berarti jelas an yadkura. Di depannya isim bacanya anna. Gitu ini kaidahnya mengenai an. Ini an apa anna ya? Di depannya fiil pasti an. Fiil madi ke, fiil mudhari ke. Kalau fiil madi annahu mukhaffafah min sakilah. Kalau di depannya isim enggak mungkin antum bacanya an. Ya, pasti dia isim anna. Ah, gitu faza dan yang lainnya. Ulang. Wadalilu ala anna aslaha aslaha kadzal. Iya betul, anna aslaha. Kadzalika anna ma'naha mukarrarun. Mukarrarun. Mukarrarun. Ah. Wal aslu annahu idza kana al ma'na mukarrarun yakunu al-lafzu aydan mukarraran liwafiqi liwa. Ada lamnya itu lam apa tuh? Liwafiqo. Hah? Oh, la. Layu. Layu. Lamnya lam apaan? Oh, lamnya lam amr, mantok. Lam amr. Lam apa, Krudin? Hah? Hah? Halo. Lam amr berarti. Sama antum kayak mantau berarti. Ah, enggak benar. Nanti lam apa? Ta'lil berarti yuwafiq mansub bi'an mutmaratan. Diulang. Oh, al yakunu al-lafzu aydan makruran. Makruran. Mukarraran. Makron sekali ya. Mukarraran liwafiqo adala al madlul Mukarraran liwafiqo adalu adal fa'il dari yuwafiq liwafiqo adalu al madlulu baru maf'ulun bihnya madlul. Ulang. Liwafiqo adalu al madlulu. Al-Madlula. Terus. Fa'ulima anna aslaha lafzun makru mukarrarun. Mukarrarun. Mukarrarun. Dari lafzun. Perhatikan. Wa kadza fil baqi. Demikian pula yang sisanya kan Al-Hattabi berpendapat dengan pendapat jumhur ya. Ya, berarti khamis ya ilal asir itu berarti dapat di itu ditakrar, diulang dengan udah pakai adil aja, enggak perlu pakai ya khamisan. Udah khumasa atau wazan maf'al berarti makhmasa. Sadis ya sudasa atau satu lagi masdasa. Taib 66 55 66 begitu. Taib qala al-faqih kata al-faqih wa dalil ala anna aslaha kadzalika dalil bahwasanya asal dari ya dari yang 5 sampai 10 itu demikian pula boleh ditakrar dengan apa namanya wazan fu'al dan maf'al ini anna ma'naha mukarrarun. Maknanya itu berulang wal aslu annahu idza kana al ma'na muqarraran yakunu al lafdzu aidan muqarraran. Dan hukum asalnya apabila maknanya dia berulang maka lafadznya juga berulang. Liwafiqa adalu al madlula agar yang menunjukkan itu selaras dengan yang ditunjukkan. Ya. Fa'ulima maka diketahuilah anna aslaha lafdun mukarrarun. Bahwasanya lafaz aslinya itu adalah lafaz yang berulang. Antum katakan ja'al qaum ya khumasa. Nah, itu berarti ini menunjukkan lafaz berulang. Berarti aslinya hal ja'al qaumu ya khumasa khamisan khamisan. Datang kaum berlima-lima. Sudasa ya berenam-berenam. Sudasa muslim bukan subasa. Antum ingatnya subasa. Kapten Subasa ya? Nah, kapten timnasnya mana itu? Nah. Hah? Manto tahu juga? Masa kecil antum bukan di film Peltus? Nah, ada lagi tadi? Fa'idatun. Nah, lihat faedah. Sini dibaca. Ini. Gantian dibaca. Saya bibit-bibit. Weh, bibit ini. Setelah pelesiran ya. 1 bulan, hampir 1 bulan. Ayo bibit. Baca bibit. Qala Syekh Hafizahullah Taala faidatun hadhihi alfadu la tasta. Hadhihi ada al itu jadi korupsi. Isat hadhihi alfadu. Oh ya hadhihi al-alfadu la tastamilu la tastamalu ila na'watan. Apaan tuh na'watan? Temennya bawahan apa gimana? Illa nu'utan. Oh illa nu'utan. Nu'ut jamak dari na'at. Illa nu'utan kaqoulihi ta'ala uli ajni. Ulinya itu waw itu sukun. Uli. Ini siapa nih guru Quran ini? Uli. Hah? Iya. Antum jangan-jangan baca gitu lagi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Ati Allah wa ati Rasul wa uli. Uli. Ayo ulang. Qaulihi ta'ala uli ajnihatim masna wa thulasa wa ruba'a. Au ahwalan. Qaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulasa. Au akhbaron warubahnya enggak dibaca warubaa ayatnya itu parah dia ayatnya dipenggal sama dia oh udah gitu kan sepaket ini apa anda pikir yang rubahnya sendiri gitu di bawah kan bareng sulasa bisa ya dipotong sama dia parah lewat kelewat apa qaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba'a au akhbaron qaulihi alaihi salatu wassalamu salatu al-laili masna fa masna wa thulasa wa ruba'a nu'utun li ajnihatin fil ayati ula al-ula wa ahwalun minan nisa'i fis saniyati wa masna al-ula fil hadisi khobaro solatu khobarun solatu wa masna atau berarti khobaru solatu jadi dia mudof solatunya mudof menilai mimba bil hikayah terus wa masna as-saniyatu taukidun laha qauluhu wa imma taqdi cukup faedatun ada faedah hadhil alfat lafat-lafat ini ya adal pada wasfiyah la tusta'malu illa nu'utan tidak digunakan kecuali hanya pada berapa i'rab yang pertama na'at yang kedua hal yang ketiga khobar ya yang pertama na'at hal khobar maka i'rab dari ya adal pada wasfiyah enggak keluar dari itu enggak ada yang sebagai fa'il apalagi naibul fa'il maf'ulun bih maf'ul semua itu enggak ada hanya di hal na'at atau khobar kalau pada na'at ya lihat firman Allah Ta'ala uli ajnihatin malaikat yang memiliki sayap-sayap masna dua-dua itu berarti. Wa sulasa wa ruba'. Berarti masna dia na'at dari ajnihah karena ajnihatin majrur sebagai mudhaf ilaih dari ulih. Ya, maka masna berarti na'at. Na'at ala majrur, majrurun misluh. Atau ahwalan hal. Semisal fankihu matabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya, maka dia i'rabnya fankihu matabalakum minan nisa. Ya. Minan nisa'i masna. Fankihu fi'il amr, wawnya waw fa'il jamaah. Manya berarti ma mausul fi mali nasbin maf'ulun bih. Berarti tabalakum minan nisa ini la mahala laha minal i'rab, gitu ya. Toba fil madi lakum itu kan. Nah namun minan nisa lakum minan nisa'i masna. Masnanya berarti hal dari mana? Hah? Mana sahibul hal kalau begitu? Minan nisa anisa. Ya. Kan masna ini datang dalam bentuk nakirah, ya. Baik, berarti la yakunu hal illa nakiratan wa la yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Kan sahibul hal anisa, ya jelas. Wasulasa wa ruba au akhbaran atau sebagai khabar. Semisal sabda Nabi SAW, salatul lail, salatu mubtada' al-lail mudafun ilaih masna. Berarti ini khabar. Masna, masna, masna yang kedua taukid dari khabar mubtada. Ya. Paham enggak sini? Udah mulai ngerti? Baik. Fa fasna wa sulasa wa ruba di ayat yang pertama di mengenai sayap-sayap malaikat nu'utun semuanya adalah na'at atau sifat dari ajnihatin fil ayatil ula dan ahwal sebagai hal dari minan nisa tuh lihat nah, lihat nisa ya kan berarti ini sahibul hal nisa pada ayat kedua wa masna al ula di dalam hadis itu khabar dari shalah sedangkan masna yang kedua taukid ya. Ajan ya wa iman takdiran nanti kita lanjutkan lagi. Insyaallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.